ingin pandangi dia. Saat dia lewatiku, ku harap dia pun tahu. Satu kali kau dekatiku dan kisah kasihku dimulai. Yang